الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pada akhir pertemuan kita telah menjelaskan tentang makna kafthus thiyabi wasy'ar atau kafthus thiyabi wasy'ar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari menahan pakaian dan rambut. Menahan pakaian, demikian pula menahan rambut. Menahan rambut bagi laki-laki yaitu dengan mengikatnya atau mengepangnya sehingga rambut tersebut tertahan, dia tidak turun sujud seperti sujudnya anggota tubuh yang lain. Demikian pula halnya pakaian. Maka menahan pakaian seperti menyingsingkannya atau menahannya dengan sesuatu, maka ini tidak diperbolehkan. Lalu beliau berkata rahimahullah ta'ala, wa kana yaqulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sajada al-'abdu sajada ma'ahu sab'atu arabin. Apabila seorang hamba sujud, maka sujud bersamanya 7 anggota tubuhnya. Sujud bersamanya 7 anggota tubuhnya. Arab jamak dari irbun, yaitu a'dha. Apa 7 anggota tubuh itu? Wajhuhu, wajahnya. Dan telah kita sebutkan wajah di sini mencakup dahi dan hidung. Dahi dan hidung. Wa kaffahu, dan kedua telapak tangannya. Wa rukbatahu, dan kedua lututnya. Wa qadamahu, dan kedua kakinya. Wa qala fi rajulin salla wa ra'suhu ma'qusun min wara'ihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang laki-laki yang salat dalam keadaan rambutnya terikat di belakangnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama mathalu hadha mathalu alladhi yusalli wa huwa maktuf." Sesungguhnya perumpamaan orang yang salat seperti ini, yang menahan rambutnya, yang mengikat rambutnya, yang mengepang rambutnya, itu perumpamaan seorang yang mengerjakan salat dalam keadaan dia maktuf, dalam keadaan maktuf. Telah kita jelaskan makna maktuf, yaitu seorang yang terikat kedua tangannya, tertahan kedua tangannya sehingga kedua tangannya tidak mampu diletakkan di atas permukaan bumi untuk sujud. Maka demikian pula perumpamaan seorang yang menahan dan mengikat rambutnya. Artinya ini merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Sebagaimana halnya ketika seorang sujud, wajib hukumnya meletakkan kedua telapak tangan pada saat sujud. Maka demikian pula rambut, apabila rambut seorang panjang maka dibiarkan, dibiarkan ia terlepas, terurai, sujud bersama dengan anggota tubuh yang lain. Wa qala aidan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga mengatakan tentang seorang yang salat dalam keadaan dia menahan rambutnya, dzalika kiflus syaitan, itu adalah tempat ikatan syaitan, ya'ni maq'adasy syaitan, tempat duduknya syaitan, tempat syaitan, ya'ni maghraza dhufrihi, yaitu tempat ad-dhufr, dhufr atau dhafira, yaitu rambut yang dikepang, yang rambut yang di apa itu, iya namanya apa, dijalin gitu, hah, dikepang, dijalin. Nah, maka itu adalah bagian dari syaitan. Itu adalah tempat duduknya syaitan. Nah, disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, qultu wa yabdu anna al-hukma khasun bir-rijali duna an-nisa kama naqalahu Syaukani an Ibn al-Iraqi. Yang nampak bahwa hukum ini khusus untuk kaum lelaki, tidak berlaku untuk kaum wanita, karena wanita dalam hal ini memiliki kekhususan, sebagaimana yang dinukil oleh Syaukani rahimahullah dari Ibn al-Iraqi. Khusus untuk kaum lelaki, larangan menahan pakaian, larangan menahan rambut, mengepang rambut, mengikat rambut sehingga dia tertahan. Wa kana la yaftarishu dhira'aihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghamparkan kedua lengannya, namun beliau mengangkatnya. Bal kana yanha anhu, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menghamparkan kedua tangan, yaitu meletakkan siku nempel di lantai atau di permukaan bumi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaftarish ahadukum dhira'aihi iftirash as-sab', jangan salah seorang kalian menghamparkan kedua lengannya, kedua tangannya, seperti halnya hewan buas. Ketika dia duduk, ketika dia beristirahat, dia menghamparkan kedua tangannya. Nah, coba praktek. Nah, coba sujud. Gimana maksudnya menghamparkan kedua tangan? Agak mundur, mundur dikit biar kelihatan. Ah, sujud. Kenapa tinggi sekali, masya Allah. Antum mundur sedikit. Nah, maju. Sujud ya, sujud. Nah, jangan terlalu dekat. Maju, kepalanya agak maju. Sudah, tidak apa-apa. Kakinya seperti itu. Antum sujud. Maju dikit. Maju. Bukan kakinya yang maju, kepalanya. Kepalanya, ini kepala nih. Nah. Hah? Itu pahanya dijauhkan. Bukan jubahnya yang disuruh. Coba antum mundur dulu. Nah, mundur lagi. Nah, supaya agak, coba sujud. Bukan itu yang diangkat, jangan diangkat itunya, tetap. Nah, jubahnya tetap ditutup. Antum coba sujud. Nah, maju tangannya yang maju. Lututnya tetap. Sebentar dulu, jangan anu. Maju lagi. Kepala dan tangan maju. Kepala dan tangan. Kakinya jangan maju. Kakinya jangan maju, tetap mundur. Mundur lagi. Nah, sujud. Tangannya maju, tangan maju. Maju lagi. Maju lagi. Masya Allah, tinggi sekali. Jangan dibatalkan dulu, mau dilihat. Masya Allah. Nah, coba maju lagi, maju. Tangan dan kepala maju. Tangan, kepala maju. Coba gantian, antum. Fadal, fadal. Istirahat dulu antum. Gantian, antum. Simpan mushafnya. Nah, mundur. Sujud. Agak-agak ke sana. Mundur, mundur lagi. Biar kelihatan. Ah, coba sujud. Agak-agak kepala antum agak maju. Ah, sujud. Coba lihat tangannya ini. Ini namanya iftirash. Tangannya disandarkan di lantai, ya. Ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan. Yang wajib gimana? Belum selesai. Sujud lagi. Yang wajib diangkat. Aywa, diangkat. Labas. Khairan insyaallah. Tayib. Bal kana yanha anhu. Jadi kedua siku itu diangkat. Jangan dihamparkan. Jangan dirapatkan. Coba perhatikan, masih banyak anak-anak kadang kalau mengerjakan sholat itu santai gitu. Iya, ada enggak? Masih banyak gitu. Sikunya itu dirapatkan di, ada ya? Banyak ya? Antum enggak? Enggak insya Allah ya. Nah, coba kamu sujud. Coba kamu sujud. Coba sujud. Yang dilarang gimana? Yang dilarang. Ayolah. Masya Allah. Pinter, pinter. Barakallahu fiik. Wa kana yarfa'uhuma wa yubaa'iduhuma an jambaihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat sikunya, diangkat. Yarfa'uhuma wa yubaa'iduhuma an jambaihi, dan dijauhkan dari lambungnya. Jadi jangan dirapatkan gini. Dirapatkan di, sudah dirapat, dihamparkan lagi. Dijauhkan dari lambung. Kemudian diangkat dari permukaan bumi. Ini yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta yabdua bayadu ibtaihi min waraihi. Saking tingginya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat, ya. Dan beliau menjauhkan dari permukaan, dari lambungnya, itu sampai nampak kedua putihnya kedua ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari belakang. Ya. Orang dulu kalau pakaiannya itu disebutkan dia tidak terlalu panjang seperti ini. Kalau ini kan enggak bisa kelihatan nih ketiak. Enggak seperti ini. Di antara jenis pakaian orang dulu itu agak pendek, kemudian dia lebar, ya. Jadi seperti pakaian santai gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menggunakan itu sampai terlihat putihnya kedua ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, "Hadhihi as-sifah mimma tawatara naqluhu anhu sallallahu alaihi wasallam." Tata cara sujud seperti ini termasuk yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir. Mutawatir datang dari sekian banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Abdullah ibn Malik ibn Buhayna, Maimunah bintul Harith radhiyallahu anha, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Al-Bara bin Azib Abdullah bin Akram, Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id al-Khudri, Adi bin Umairah, Abu Humaid as-Sa'idi. Ini para sahabat yang mereka seluruhnya meriwayatkan tata cara sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika sujud beliau mengangkat kedua sikunya, menjauhkan dari lambungnya sampai nampak putihnya ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hatta law anna bahmatan aradat an tamurra tahta yadayhi marrat. Ya, sampai diterangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua siku beliau, ya. Kalau seandainya ada hewan kecil, ya, dalam riwayat yang lain buhaimah, hewan kecil itu ingin lewat di bawah kedua tangan beliau sallallahu alaihi wasallam, niscaya itu akan lewat ini. Akan lewat. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ليس في كما قيل دلالة على أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم لابسا قميصا لأنه إن كان لابسا له فإنه قد يبدو منه أطراف إبطيه. Dalam hadis ini bukan dalil yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan gamis ketika itu. Beliau tetap menggunakan gamis, namun nampak dari ujung bagian ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لأنها كانت أكمام قمصان ذلك العصر غير طويلة. Karena lengan-lengan gamis atau jubah yang dikenakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada masa itu tidak panjang, ya. Tidak panjang seperti yang biasa kita kenakan ini. Fayumkinu ayyura al-ibtu min kummiha. Sehingga memungkinkan untuk dilihat ketiak tersebut dari lengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kana yubalighu fi dhalik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh pada saat mengangkat ketiaknya, mengangkat kedua sikunya ini, kedua lengannya ini, beliau bersungguh-sungguh. Hatta qala ba'du ashabihi, sehingga sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlalu mengangkat kedua lengannya ini, kata mereka, in kunna lana'wi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya kami merasa kasihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimma yujafi biyadaihi an jambaih, pada saat beliau menjauhkan kedua tangannya dari lambungnya, beliau jauhkan. Idza sajada, apabila beliau sujud, sampai kasihan, ya. Karena para sahabat mungkin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan yakni betul-betul mengangkat dan menjauhkan, ya. Mungkin akan terasa lelah, sampai para sahabat merasa kasihan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ya'muru bidzalik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melakukan hal itu. Fa yaqulu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza sajadta fadha' kaffayka warfa' mirfaqayka, apabila engkau sujud maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Angkatlah kedua sikumu. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warfa', dan angkatlah kedua sikumu tersebut. Wa yaqulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, i'tadilu fis sujudi. Bersikap i'tidal. I'tidallah kalian ketika sujud. I'tidal ketika sujud. Diterangkan oleh Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi dalam Aridatul Ahwadi. Kata beliau, arada bihi kauna sujudi adlan bistiwa'il i'timad 'ala ar-rijlain wal rukbatain wal yadain wal wajh. Wa la ya'khudhu 'udwun min al-i'tidal akthar min al-akhar. Yang dimaksud i'tidal, beliau memaksudkan bahwa ketika seorang sujud hendaknya bersikap adil, ya. Bersikap adil gimana? Dengan menjadikan setiap dari anggota sujud ini bersandar sesuai dengan porsinya. Bersandar di atas kedua kaki, kedua lutut, kedua tangan dan wajah. Ya. Makanya dalam riwayat sebelumnya yang telah kita jelaskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan makin liwajhik. Kokohkan wajahmu ketika sujud. Artinya apa? Wajah pun ya, pada saat diletakkan dia membawa beban beratnya kepala, masing-masing membawa beban. Tidak diperbolehkan hanya tangan saja yang dijadikan sebagai tumpuan beban pada saat sujud, lalu kepala hanya sekedar disentuhkan, tidak. Tapi seluruh bagian dari anggota sujud itu diberi beban sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan porsinya. Wala ya'khudhu 'udwun min al-i'tidal akthar min al-akhar, dan tidaklah salah satu anggota sujud itu mengambil bagian yang lebih daripada yang lain. Masing-masing mengangkut bebannya. Itu yang diterangkan oleh Abu Bakar bin Al-Arabi tentang makna i'tadilu fi sujud. I'tidallah kalian di dalam sujud. Wala yabsut ahadukum dhira'aihim bisatal kalbi, dan janganlah salah seorang kalian menghamparkan kedua lengannya seperti seekor anjing yang menghamparkan kedua tangannya. Jangan, ya, perhatikan anjing ketika dia duduk dihamparkan itu kedua tangannya, maka ini tidak diperbolehkan. Wa fi lafdhin akhar wa haditsin akhar, dalam lafaz yang lain dan hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yaftarish ahadukum dhira'ihi iftirashal kalb, dan jangan salah seorang kalian menghamparkan kedua lengannya seperti seekor anjing yang menghamparkan kedua tangannya. Wa kana yaqulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la tabsut dhira'aika bastas sab', jangan engkau membentangkan kedua lenganmu seperti hewan buas membentangkan kedua lengannya, menghamparkan kedua lengannya. Wadda'im ala rahatai, dan bersandarlah kamu pada kedua telapak tanganmu. Bersandarlah kamu pada kedua telapak tanganmu. Watajafa an dhabu'aika, watajafa, dan menjauhlah, jauhkanlah, ya, yaitu tanganmu, lenganmu itu, an dhabu'aika, dari kedua dhabu', yang dimaksud dhabu' yaitu ya daerah lambung ini, ya, di bawah ketiak ini namanya ad-dhabu'. Nah, di bawah ketiak, jauhkan lenganmu itu. Fa innaka idza fa'alta dhalika, sesungguhnya apabila engkau melakukan hal itu, sajada kullu udwin minka ma'ak, maka akan sujud setiap anggota dari tubuhmu tersebut bersamamu. Engkau telah melakukan sujud yang benar sebagaimana yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jadi ini tentang sifat sujud yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari sabda beliau, demikian pula dari tata cara salat beliau yang diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sampai di sini ikhwan, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.